Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Di hari ke-8 di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya untuk kita semua, menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan yang ke-14. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas 4 rukun ketika kita berwudu. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh tangan. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah tangan, yang kedua adalah wajah, mohon maaf, yang ketiga adalah tangan, yang keempat terakhir yang kita bahas kemarin adalah mengusap bagian kepala. Di kesempatan pagi hari ini kita coba melanjutkan al-fardul khamis, fardu yang kelima ketika kita sedang berwudu, yaitu ghuslu ar-rijlaini, membasuh atau mencuci kedua kaki. Qala al-muallif rahimahullah, thumma, kemudian. Kemudian artinya seorang yang berwudu, setelah dia berniat, lalu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, thumma, kemudian. Yaghsilu rijlaihi ma'a ka'baihi salasa. Kemudian dia membasuh rijlaihi, kedua kakinya, baik kanan ataupun kiri. Ma'al ka'baihi, begitupun dia mencuci kedua mata kakinya, salasan, yaitu sebanyak 3 kali. Jadi mencuci kaki dan mencuci dua mata kaki sebanyak 3 kali. Dalilnya tentunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum ilal ka'baini, wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kaki kalian, ila diartikan ma'a, ilal ka'baini, dan basuh juga kedua mata kaki kalian. Artinya bukan hanya kaki, tetapi kedua mata kaki pun merupakan bagian yang wajib kita basuh atau kita cuci ketika kita sedang berwudu. Kebanyakan ya, atau sebagian umat Islam, mereka hanya mengalirkan air ke bagian kakinya. Padahal yang diperintahkan oleh syariat bukan sekedar mengalirkan kaki, bukan sekedar membasahi bagian kaki. Tetapi Allah katakan, ya wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah, cucilah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Jadi harus dicuci. harus dibasuh, bukan sekedar sebagian lagi kita lihat dicelupkan ke dalam apa kolam. Di masyarakat tertentu ya, di beberapa daerah itu mereka memiliki semacam kolam, kulah kalau di istilah di Jawa Barat, kulah. Kulah itu dari bahasa Arab ya, kullatain, dua kulah. Mereka memiliki kulah, air penampungan, kemudian terkadang ketika sampai di bagian kaki, itu hanya dicelup saja. Tentunya ini pun menyelisihi perintah syariat. Syariat tidak memerintahkan sekedar dicelup, atau dibasahi, atau disiram. Tetapi harus dibasuh atau dicuci. Begitupun di antara dalil yang berulang-ulang adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala an, hadisnya sudah berkali-kali kita baca. Di dalamnya beliau memberikan contoh bagaimana wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini thalatha. Kemudian beliau membasuh kaki kanannya dan membasuh mata kakinya sebanyak 3 kali. Ini pun sama penjelasannya seperti kemarin. Artinya sempurnakan dulu wudu untuk kaki kanan, yaitu sunnahnya 3 kali kita membasuhnya, baru kita pindah ke kaki yang ada di sebelah kiri. Jadi tidak diselang-seling. Kalau kanan, ya ini yang paling bagus ya. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun. Nabi itu paling suka memulai satu aktivitas itu yang baik dengan sebelah kanan. Maka kaki kanan dulu dibasuh 3 kali, barulah kita pindah ke kaki sebelah kiri. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, wajibu ta'mimu ar-rijlaini, dan kita wajib meratakan air ke seluruh bagian kaki, bihaitsu la yabqa minhuma mawdi'un, sehingga tidak ada yang tertinggal satu bagian dari kaki tersebut illa kecuali asabahul ma'u mahma qalla, telah terkena air walaupun bagian itu kecil, bagiannya sedikit, harus terkena air. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala, raja'na ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Al-Madinah. Kami kembali bersama Rasul dari Makkah ke kota Madinah. Hatta idza kunna bima'in bit-tariqi. Ya. Sampai ketika kami berada atau mendapatkan air di tengah perjalanan, maka kami melaksanakan salat asar. Karena dapat air, kami melaksanakan salat asar. Fatawaddu wa hum ijal. Ya. Maka mereka, para sahabat maksudnya yang menemani Nabi, berwudu dalam kondisi tergesa-gesa. Fantahaina ilaihim wa aqabahum taluhu lam yamasha ma'un. Ya, mereka tergesa-gesa sampai-sampai ada di bagian kaki mereka yang belum terkena air. Artinya masih terlihat kering. Lalu apa yang terjadi? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wailun lil aqabi minan nar. Asbigul wudu." Celakalah tumit atau kaki yang tidak terkena air wudu. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk menyempurnakan wudu. Ini menunjukkan hal penting bahwa ketika kita berwudu, jangan sampai ada satu bagian yang wajib untuk dibasuh tidak terkena air. Harus hati-hati. Karena ini memiliki dampak yang begitu luar biasa. Ya, dampaknya adalah ketika kita tidak bagus wudunya, maka ini berpengaruh kepada sholat yang kita lakukan menjadi tidak sah. Kalau memang wudu kita tidak sah, tentunya secara otomatis sholat kita pun tidak sah. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qal akhbarani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Jabir, telah mengabarkan kepadaku Umar ibn al-Khattab anna rajulan tawaddo'a, bahwa telah ada seorang laki-laki yang berwudu, ya, laki-laki berwudu, fataraka mawdi'a zufrin ala qadamih, dia sudah berwudu, hanya saja ada bagian di kakinya seujung jari yang belum terkena air. Ada bagian di bagian kaki, seujung jari kecil, seujung seperti kuku, yang belum terkena air. Melihat hal ini, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, irji' fa ahsin wudu'ak. Ya, ulangi lagi. Perbaiki wudu'mu. Ya. Maka dia pun menyempurnakan wudunya, dia memperbaiki wudunya, fasalla, lalu dia pun salat. Dikatakan di sini dalla al-hadisan. Dua hadis ini yang barusan kita baca, ya, dua hadis ini menunjukkan ala annahu la yujzi'ul wudu'u idza bakiya adna min al-udwil maghsul duna ghuslin. Kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak diterima wudu seseorang apabila ada bagian di anggota wudu yang harus dibasuh yang tidak terkena basuhan, walaupun hanya sedikit. Ini menegaskan wajibnya kita berhati-hati ketika kita berwudu, karena wudu ini adalah syarat sahnya sholat kita. Dan sholat adalah pembeda antara seorang yang beriman dengan yang tidak beriman. Oleh karena ini masalah yang sangat penting, masalah yang sangat-sangat urgen, hendaknya kita selalu berhati-hati dan memperhatikan permasalahan ini. Kemudian beliau berkata, rahimahullahu ta'ala, falau syakka fi taslisi udwin, akhadha bil aqalli. Seandainya seseorang yang sedang berwudu, dia syakka, dia ragu. Ragu dalam apa? Dalam hal apakah dia sudah mencuci sebanyak 3 kali ataukah belum. Saya sudah 3 atau 2 ya membasuh kaki ini. Dia ragu. Maka kata Ibnu Naqib rahimahullah, akhadha bil aqal, maka hendaknya dia mengambil yang lebih kecil, yang lebih sedikit, 3 atau 4 3 atau 2 2 atau 1 1, ambil yang lebih kecil. Fayukammil thalathan yaqinan, setelah itu hendaknya dia menyempurnakan menjadi 3. Ragu nih, 3 atau 2? 2. Kalau memang kita tidak punya keyakinan, ambil yang lebih selamat, ambil yang 2. Berarti tinggal tambahkan 1 agar kita mendapatkan pahala sunnah taslis, yaitu membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali, kecuali masalah kepala ya, diperdebatkan. Jumhur mengatakan 1 kali, tapi Syafi'iyah mengatakan 3 kali. Lalu dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, wa yuqaddimu al-yumna min yadin wa rijlin. Apabila kita wudu, maka yang paling utama adalah mendahulukan sebelah kanan, baik itu kaki ataupun tangan. Jadi ketika kita membasuh tangan dan kaki, dahulukan sebelah kanan. Itu kata beliau. Yuqaddimul yumna min yadin warrijlin. Ketika kita sedang membasuh tangan dan kaki, setelahnya kaki, maka yuqaddimu al-yumna, disegerakan atau didahulukan yang sebelah kanan. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, ya, bahwa diceritakan Nabi alaihi salatu wassalam membasuh kakinya sebelah kanan, baru setelah itu membasuh kakinya sebelah kiri. Begitupun tangannya sebelah kanan, selesai tangan sebelah kanan, barulah sebelah kiri. Begitupun berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu at-tayammun. Nabi itu suka memulai dengan bagian kanan. Fi tana'ulihi, baik ketika memakai sendal, ketika bersisir, merapihkan rambutnya, ataupun ketika beliau bersuci. Ya, itu dimulai dari sebelah kanan. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum." Kalau kalian memakai pakaian atau sendal atau kalian berwudu, maka mulailah dari bagian kanan kalian. Mulailah dari bagian kanan. Dan ini beberapa dalil terkait dengan mempriori atau mendahulukan bagian sebelah kanan. Kemudian, adapun, lalu dikatakan di sini, la kaf wa khat wa udhun fayutahhiruhuma duf'atan. Adapun kedua telapak tangan, sebelum kita wudu kan mencuci kedua telapak tangan, itu tidak kanan dulu, tidak kiri dulu, langsung saja begini. Itu telapak kanan. Begitupun telinga. Begitupun wajah. Wajah tidak kanan, tidak kiri, langsung dua-duanya. Jadi yang ada kanan, ada kiri, tangan dan kaki. Adapun wajah, telinga, lalu membasuh kedua telapak tangan, itu tidak ada istilah kanan dulu atau kiri dulu, ya. Fayutahhiruhuma duf'atan, maka kita membersihkannya duf'atan, sekaligus. Artinya tidak kanan dulu, tidak kiri dulu. Itu khusus buat apa? Telinga, lalu wajah, lalu tadi apa lagi? Kepala, ya, kepala juga tidak kanan, tidak kiri. Tidak ada istilahnya kanan dulu, baru kiri. Tidak. Wajah, kepala, telinga, ya, itu duf'atan wahidah. Membasuhnya berbarengan, tidak diselang, tidak apa, tidak kanan dulu, baru kiri. Lalu dikatakan di sini, wayutilul gurratu, wayutilul gurrata. Dan seorang yang berwudu, hendaknya dia bisa memanjangkan cahaya di wajahnya. Gurrah. Gurrah itu cahaya warna putih yang ada di kuda yang berwarna hitam. Tentunya para pemirsa pernah melihat kuda yang warnanya dominan hitam. Lalu di kepalanya ada warna putih. Itu namanya gurrah. Lalu kadang kita lihat juga kuda di bagian kakinya, itu semuanya warna hitam kecuali di bagian mendekati betisnya atau mendekati perutnya itu berwarna putih. Itu namanya tahjil. Gurrah dan tahjil. Rasulullah berkata, inna ummati yub'atsuna yawmal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu, yaitu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'atsuna yawmal qiyamah, akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat, gurran, wajah mereka bercahaya, muhajjalin, tangan dan kaki mereka bercahaya. Min asaril wudu, dikarenakan bekas-bekas air, air wudu. Oleh karenanya kata para ulama, wudu ini diantara kehususan yang Allah berikan kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi assalatu wassalam. Lalu dikatakan di sini, wa yutilul gurrata, seseorang hendaknya memanjangkan gurrahnya, cahaya di wajahnya. Bagaimana caranya? Bi an yaghsila, yaitu dengan cara membasuh, ma'a wajhihi, selain daripada wajah, min ra'sihi, bagian dari kepalanya, wa unukihi, dan lehernya, zaidan anil fardi, sebagai tambahan dari yang wajib. Kalau yang wajib cuma wajah saja, lalu bagaimana kita ingin memperbanyak cahaya di wajah kita? Kata beliau, an yaghsila ma'a wajhihi, selain dia membasuh wajahnya, min ra'sihi, dia pun membasuh sebagian dari kepalanya, wa unukihi, dan lehernya, zaidan anil fardi, sebagai tambahan dari yang wajib. Wa tahjila, dan hendaknya orang yang berwudu memanjangkan tahjilnya, yaitu cahaya yang ada di tangan dan kakinya. Bagaimana caranya? Bi an yaghsila fawqa mirfaqaihi wa ka'baihi, yaitu dalam bentuk seorang yang berwudu membasuh bagian atas dari siku-siku. Yang dibasuhkan hanya sampai siku-siku, siku-siku dibasuh. Tapi melakukan tahjil itu dianjurkan kita naikkan ke atas. Kita naikkan ke atas. Atau kalau di bagian kaki itu kan sebenarnya cuma sampai ka'bain. Tapi dilewatkan dari ka'bain ke arah betis. Itu namanya tahjil. Ayyutila gurrah. Yutil at-tahjil. Wa ghayatuhu, adapun batasnya, isti'abul adud, meratakan air ke bagian pergelangan tangan seberang atas. Ya. Adapun di kaki, batasnya adalah sampai ke betis. Ya, sampai ke betis. Adapun dalilnya ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku akan dipanggil kelak pada hari kiamat, gurran muhajjalina min atharil wudu, mereka wajahnya bercahaya, tangan kakinya dan bercahaya, min atharil wudu, dikarenakan bekas-bekas air wudu. Faman istata'a minkum, maka barang siapa yang bisa di antara kalian, ayyutila gurratahu, ingin memanjangkan cahaya di wajahnya, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Barang siapa yang ingin cahayanya lebih panjang, ya, hendaknya dia melakukannya. Lalu dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Profesor Dr. Mustofadi berkata, anna nura yasta'u min wujuhihim wa aidihim wa arjulihim yawmal qiyamah. Hadis ini menunjukkan bahwa cahaya akan muncul di wajah, begitupun tangan dan kaki orang yang beriman pada hari kiamat. Wa hadha min khasa'isi hadhil ummah, dan ini termasuk kehususan, artinya tidak ditemukan di dalam umat yang lain, hanya ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati ja'alahu Allahu 'azza wa jalla syuhada'a 'alan nas, dan umat ini adalah akan menjadi saksi kelak bagi manusia. Ya. Faman istata'a, maka barang siapa yang bisa memanjangkan cahayanya, berkata Ibnu Hajar, zahiruhu annahu baqiyatul hadis. Secara zahir dia adalah bagian dari hadis. Ya, walaupun nanti terjadi perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan permasalahan ini. Aqulu wa qad qila innahu mudraj min qaulir rawi. Dan ada juga yang mengatakan ini adalah ucapan Abu Hurairah. Ya, artinya para ulama berbeda pendapat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yuwaliyal a'dha. Dan hendaknya kita berkesinambungan mualah. Mualah itu berkesinambungan ketika kita membasuh anggota wudu. Apa definisi mualah? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, bi an yagsilal a'dha au yamsahuha mutaba'an bainaha min ghairi inqita. Bersambung, jangan putus. Artinya dari wajah ke tangan, ke kepala, ke kaki itu jangan putus. Bihaisu yagsilul wudu as-sani qabla an yajib al-awwal. Yaitu kita membasuh misalnya anggota yang kedua sebelum anggota yang pertama kering, ya, kering. Halal i'tidali zaman bainal har wal bard, dalam kondisi cuaca yang normal, dalam kondisi angin yang normal, ya. Dan ini adalah bentuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in farraqa walau tawilan sahha bi ghairi tajdidi niyatin. Tetapi seandainya seseorang memisahkan misalnya antara wajah dengan tangan walaupun lama, walaupun pemisahnya panjang, sahha, maka wudunya masih sah bi ghairi tajdid, tanpa harus memperbaharui niatnya. Wa yaqulu ba'da faragihi, dan setelah selesai berwudu hendaknya dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ hadisnya riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi. Sampai di situ, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Lalu dikatakan, ditambahkan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nah, ini penting sekali untuk dibacakan. Walil a'dha'i ad'iyatun tuqalu indaha la aslalaha. Walil a'dha', untuk bagian-bagian tubuh. Untuk wajah, untuk tangan, itu ada doa-doa yang biasa dibaca. La aslalaha. Tapi tidak ada asalnya. Artinya tidak ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La aslalaha, tidak ada asalnya. Tidak ada dalilnya, tidak ada sandarannya. Dan tentunya kita beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengatakan ka'an yaqul inda ghaslil wajh. Misalnya sebagian orang ketika membasuh wajah dia berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku pada hari ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam, pada hari kiamat. Ketika dia membasuh tangan, dia berkata, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kitab dari tangan kananku dan berikan aku perhitungan yang mudah. Ketika membasuh tangan kiri, berdoa, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ya Allah, jangan kau berikan kitabku dengan tangan kiriku. Dan begitu selanjutnya. Tapi itu tidak ada dalilnya. Ya, itu tidak ada dalilnya. Dikatakan di sini, wa inna makanat hadhihi al-adiyatu la aslalaha li'annahu lam yaji fi dhalika syai'un 'anil nabi. Kenapa Ibnu Naqib mengatakan doa-doa ini tidak ada asalnya? Karena tidak diriwayatkan dari Nabi. Kama qala an-Nawawi fil Azkar, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ya. Amma Ar-Rafi'i, adapun Imam Ar-Rafi'i dari kalangan mazhab Syafi'i berkata, innaha tusan li'annahu wirdun bihal athar anis salafus salih. Karena ada riwayat dari salafus salih. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan bab selanjutnya, masih di dalam pembahasan thaharah, yaitu terkait dengan adabul wudu. Kita sudah bahas rukun-rukunnya. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, di kesempatan yang akan datang poin yang akan kita bahas adalah adabul wudu. Adab-adab ketika kita berwudu. Wallahu a'lam bishawab, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Assalamualaikum. Ada tahu kurma aja kan? Itu loh kurma favorit Nabi. Nah, Akila juga punya nih kurma ajwa. Kurma ajwa Akila itu kurma premium. Kualitasnya berkah, diimpor langsung dari perkebunan Alia di Madinah Arab Saudi. Wanginya khas, lembut di mulut, serapnya banyak, padat tandanya, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kurma ajwa Akila lagi promo nih. Yuk buruan di order ya, promonya terbatas loh. Alat pengupas kelapa muda manual tipe MKS KLP01 dari Maxindo. Mau lebih mudah mengupas buah kelapa muda tanpa repot, tanpa lama, dan menggunakan cara yang lebih mudah? Gunakan alat pengupas kelapa manual tipe MKS KLP01 dari Maxindo. Mengupas sisi-sisi kulit kelapa dengan lebih mudah, praktis, dan cepat disajikan. Cocok untuk mendukung usaha teman atau sajian di cafe resto. Dengan isian yang kompak serta fungsional, material stainless steel berkualitas yang awet, kokoh, dan higienis. Pengupasan dengan bantuan tuas manual yang mudah digunakan, adaptatif dan cocok ditempatkan di berbagai macam model dan skala usaha, mudah untuk dirakit dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Alat tusuk sate tipe MKS 099 dari Maxindo. Mau usaha sate lebih praktis, lebih mudah, dan menguntungkan? Kini telah hadir alat tusuk sate tipe MKS 099 dari Maxindo. Memudahkan proses penempatan daging-daging ke tusuk sate dengan lebih mudah, lebih cepat, serta hasil yang lebih rapi. Dengan fitur dan keunggulan, mesin terbuat dari material yang berkualitas serta food grade, aman dan higienis untuk bahan makanan. Desain kompak dan minimalis, sangat mudah digunakan. Kapasitas 8 tusuk sate per proses dengan ketebalan daging hingga 1 cm. Kerja lebih cepat dan hasil yang lebih rapi. Cocok untuk penggunaan pada berbagai macam skala usaha dapur. Mudah dibersihkan dan dirakit ulang. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pengupas gabah dan penepung AGR BTFLY 2021 untuk kebutuhan processing hasil pertanian berupa gabah kering dengan fitur 2-in-1 untuk mengupas kulit gabah dan juga penepung beras. Hasil lebih berkualitas, efisien, dan hemat tenaga serta biaya. Mesin didesain menggunakan material top quality, awet, kokoh serta food grade. Motor listrik berkualitas dengan fitur kecepatan 1400 RPM dan 4500 RPM. Dengan fitur penggunaan ganda untuk mengupas kulit gabah serta menepung beras. Dengan kapasitas produksi hingga 150 kg per jam secara kontinu untuk pengupasan gabah dan 250 kg per jam untuk penepungan. Hasil pengupasan jadi lebih bersih dan maksimal. Sementara hasil penepungan jadi lebih halus, mudah digunakan, aplikatif untuk penggunaan skala lapang. Telah banyak digunakan oleh pengusaha di bidang agroindustri di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon doanya untuk orang tua saya, semoga diberikan hidayah. Amin ya Rab. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang tua beliau, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolehkah saya menerima uang dari orang tua di mana orang tua saya tidak jujur dalam berjualan? Allah alam bisab, tidak masalah ya. Tapi punya seorang anak, ketika dia mendapatkan orang tuanya dalam kondisi salah seperti itu, ya dia menasehatinya, mengingatkan kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan hendaknya para orang tua senantiasa waspada, ya, jangan sampai mereka memberikan makanan yang haram untuk anaknya. Karena ada hadis yang mengatakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awlabih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Ya, maka yang membersihkan bagian-bagian yang tumbuh di tubuh kita dari sesuatu yang haram, na'udzubillahi min dzalik, adalah api neraka. Hendaknya kita berhati-hati. Lalu bagaimana Ustaz, saya sebagai seorang anak belum bisa mengubah secara total, sedangkan saya pun tidak memiliki pekerjaan misalnya. Ya sudah, berikan saja nasihat terus menerus. Ya, atau saya masih sekolah, saya belum bisa bekerja. Ya sudah, tetap seperti biasa, tetapi berikan nasihat terus menerus kepada kedua orang tua. Ya, berikan nasihat kepada kedua orang tua agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan yang curang di dalam jual beli. Bolehkah menjawab salam melalui media TV, baik itu secara langsung atau siaran langsung, baik itu secara langsung atau tidak langsung, barangkali siaran ulang? Allah alam bisab, ya, khususnya kalau siaran langsung ya tentunya tidak masalah dijawab. Karena ketika saya misalnya di studio, lalu saya mengucapkan salam kepada para pemirsa, memang itu salam, artinya doa yang saya sampaikan kepada siapapun yang mendengar dan menyaksikan tayangan ini. Saya ucapkan assalamualaikum. Maka yang mendengar hendaknya menjawab waalaikumsalam. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Silahkan Bapak. Mohon maaf. Mohon maaf, saya tidak mendengar dengan jelas. Suara televisi Bapak di volumenya dikecilkan dulu, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya. Pertama, bisakah sholat tahajud di malam hari jam 2? Baik, selanjutnya Bapak. Barakallah. Mohon maaf, sepertinya tadi ada sedikit gangguan suara ya, sehingga antara suara Bapak dengan suara televisi bergabung. Dan mungkin ada sedikit gangguan sinyal juga. Tapi yang saya tangkap, wallahu a'lam, bolehkah setelah sholat tarawih kita sholat tahajud jam 2? Ya, kalau itu pertanyaannya, wallahu a'lam bishawab, dijelaskan oleh para ulama, bagi yang memang sudah sholat tarawih, maka dia telah mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Berdasarkan hadis, man sholla ma'al imam hatta yansarif. Ya, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai sholat tarawih, maka akan ditulis untuknya pahala sholat sepanjang malam. Apakah di malam hari, kalau seandainya dia terbangun jam 2 atau jam 3, bolehkah dia melaksanakan sholat dua rakaat? Allah alam bisawab, kata para ulama boleh, dengan syarat dia tidak melaksanakan witir atau dia tidak mengulang witir. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata, la witrani fil lailah, tidak boleh ada dua kali sholat witir di satu malam. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat, kalau wanita rutin sholat tahajud di akhir malam bulan lain, apakah itu juga sholat tarawih di Ramadan? Jazakallah khair. Allah alam bisawab ya. Seorang wanita yang paling baik untuknya adalah sholat di rumahnya. Berdasarkan hadis, Rasulullah berkata, salatul mar'ati fi baitiha khairun. Ya, salatnya wanita itu di rumahnya lebih baik daripada salatnya di masjid. Ya, dalam riwayat, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian wahai para orang tua, para suami, para wali, melarang para wanita datang ke masjid. Artinya diperbolehkan saja selama tidak ada fitnah, selama tidak ada pelanggaran syariat, jangan dilarang. Wa buyutuhunna khairun lahun. Hanya saja sholatnya mereka di rumah itu jauh lebih utama dibandingkan mereka sholat ke masjid. Itu bagi wanita. Jadi wanita yang lebih utama adalah sholat di rumah, baik itu sholat-sholat yang wajib ataukah sholat-sholat yang sunnah. Wallahu a'lam. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ini Pak, kalau kita ambil usul kita lupa tiga bagaimana ini solusinya? Kita wudu, kita lupa sudah 3 kali atau 2 kali? Ya, begitu, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita wudu, lalu kita lupa sudah 2 kali atau 2 kali, dikatakan oleh beliau, tadi sudah kita baca, falau syakka, apabila seandainya seseorang yang berwudu itu syakka. Syakka artinya ragu. Fi tathlithi udwin. Dia ragu, saya sudah membasuh tangan 3 kali atau baru 2 kali. Saya sudah membasuh kaki 2 kali atau 3 kali. Falau syakka, seandainya seseorang ragu fi tathlisi udwin, di dalam membasuh kaki atau tangan tiga kali, akhadha bil aqalli, maka ambillah bilangan yang lebih kecil. Jadi kalau bapak ragu tiga atau dua, ambil dua. Bapak ragu dua atau satu, ambil satu. Jadi yang dihitung adalah yang lebih kecil. Mirip dengan sholat kan, sholat juga seperti itu. Bapak ragu, bapak sedang sholat zuhur, Allahu Akbar, saya serakaat ketiga atau keempat ya, bingung, tidak ada jawaban. Apa kata Nabi? Ya, ambil yang lebih kecil, berarti tiga. Kalau ragunya antara tiga dengan empat, ambil tiga. Kalau ragunya antara tiga dengan dua, ambil dua, artinya ambil yang lebih kecil. Fayukammil salasan yakinan, setelah dia ambil yang lebih kecil, tentunya sempurnakan. Artinya kalau kita ragu, ini saya membasuh tangan baru dua kali atau tiga kali, bingung, ya udah ambil dua kali, berarti tinggal tambahin satu kali agar menjadi tiga kali. Itu kata beliau. Wallahu a'lam bissawab. Kita pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bahman di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah barang dagangan seperti sembako, sayuran juga dihitung zakatnya? Sembako, sayuran dihitung, tapi zakatnya bukan zakat pertanian. Itu namanya zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Bagaimana cara menghitungnya? Kata para ulama dihitung. Bapak punya toko, ada beras, ada gula, ada tepung terigu, ada minyak, sembako, ada sayur dan lain sebagainya. Maka dihitung, dinilai kira-kira berapa jumlahnya. Lalu uang yang Bapak miliki berapa? Itu ditotal, dikurangi dengan hutang kaitan dengan usaha tersebut. Dikurangi dengan hutang toko tersebut, berapa hutangnya. Maka setelah ketahuan hasilnya, 2,5%-nya adalah hak fakir, fakir miskin. Ya, 2,5%-nya hak fakir miskin. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya kalau sholat atau ibadah di sebuah masjid yang listriknya belum legal? Masya Allah, berarti listriknya ilegal. Bahasanya mencuri listrik. Wallah alam bissawab ya. Ya sholat kita di dalamnya sah. Tetapi orang-orang yang melakukan itu ya, itu dia telah melakukan kesalahan. Jadi apa, pengurus yang telah melakukan perbuatan tersebut, dia sudah melakukan kesalahan. Adapun masalah kita salat di dalamnya, sah insyaallah. Asal terpenuhi rukun, syarat dan lain sebagainya. Tetapi pengurus yang melakukan hal itu, mereka berdosa. Karena mereka mengambil sesuatu yang bukan hak mereka. Ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ya, lalu dalam riwayat dikatakan tidak halal harta seorang muslim illa anti binafsih, kecuali dia memberikannya dengan sukarela, dan PLN tidak rela kalau listriknya diambil dengan cara tidak legal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Bersuci dengan air kelapa. Dengan air yang sudah matang. Yang sudah masak, yang sudah matang. Ya, tapi tidak dengan apa-apa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua? Tidak, mohon maaf Ibu, suaranya lagi-lagi tidak jelas. Iya, Ustaz. Pembacaan ruku, sujud, apakah? Bacaan ruku, sujud, apakah? Ada rangkaian, misalkan ruku, hanya berdoa lagi. Iya. Apakah boleh membaca? Apakah boleh? Apakah boleh apa Ibu? Baik Ibu, secara umum sudah sampai pertanyaan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini suara pertanyaannya banyak yang terganggu, mohon maaf ya. Sepertinya ada kendala teknis atau sinyal ya, sehingga suara para pemirsa Niaga TV tidak sampai dengan jelas ya. Baik, yang pertama tadi masalah air yang dimasak ya, kita panaskan air yang sudah matang lalu telah menjadi dingin kembali, apakah itu boleh digunakan untuk berwudu? Wallahualam bishawab, tidak masalah ya, tidak ada kendala ya, tidak ada masalah di situ, artinya boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Seseorang memasak air ya, dia panaskan air lalu setelah itu dia ingin berwudu dan tidak ada air kecuali yang ada dalam panci, kondisinya sudah dingin, apakah boleh dia gunakan berwudu? Tidak ada masalah. Apakah ini masuk kategori air musyammas? Tidak. Itu bukan air musyammas. Air musyammas itu ada definisinya, yaitu air yang diletakkan di bejana yang terbuat dari logam, kemudian dipanaskan ya oleh matahari, dipanaskan menjadi panas dikarenakan terik matahari ya, di negeri yang memang suhunya sangat panas seperti Kairo, Khurtum, Sudan ya, itu panas. Dan air musyammas itu menjadi boleh dipakai apabila sudah dingin. Dan sudah kita bahas ya, pembahasan tentang air musyammas ini, pendapat yang paling kuat kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa dia tidak makruh. Dia tidak makruh, boleh dipakai. Begitupun air yang dimasak menggunakan panci, kalau memang sudah dingin bisa dipakai untuk wudu, silahkan, tidak masalah. Adapun bacaan-bacaan ketika kita ruku dan sujud ya, tentunya ini adalah sunnah ya, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika kita ruku, atau Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, atau ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau boleh juga kita mengganti dengan doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu diantara doa yang apa namanya, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terjadi perbedaan pendapat antara yang mengatakan membaca doa tersebut wajib dengan yang mengatakan itu sebagai sunnah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah. Hanya saja ketika ruku yang wajib adalah tumakninahnya. Ruku dan tumakninahnya. Dan sebagian ulama ya, ada yang menjadikan zikir-zikir tersebut sebagai ukuran tumakninah. Ya, kalau saya tidak salah itu adalah pendapat Imam Ahmad yang mengatakan ukuran tumakninah itu adalah membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali ketika ruku dan membaca Subhana Rabbiyal A'la satu kali ketika ruku. Ya. Kalau berdiri kan ukurannya adalah membaca Al-Fatihah, takbiratul ihram lalu membaca Al-Fatihah. Maka kita sudah selesai itu berdiri. Kalaupun mau ditambah surat itu sunnah. Adapun ketika ruku yang menjadi ukuran adalah tumakninah. Rasulullah berkata, "Summarka hatta tatma'inna raki'an." Rukulah kamu sampai engkau tumakninah. Begitupun sujud. "Summasjud hatta tatma'inna sajidan." Sujudlah kamu sampai kamu tumakninah dalam sujud. Begitupun duduk di antara dua sujud, begitupun sujud yang kedua dipersyaratkan harus tuma'ninah. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ana masbuk witir bersama imam 3 rakaat, ketinggalan 1 rakaat pertama. Ana lanjut bersama imam jadi 2 kali tasyahud. Apa boleh? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan kalau salat maghrib jadi 3 tasyahudnya. Jadi kalau kita salat maghrib dapat rakaat yang ketiga. Bagi imam rakaat ketiga, bagi kita rakaat pertama, kita tasyahud. Berdiri masuk rakaat kedua, tasyahud lagi. Berdiri masuk rakaat ketiga, tasyahud lagi. 3 kali tasyahudnya. Tidak masalah. Karena memang imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Rasulullah bersabda, innamaju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam ya untuk diikuti. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu sujud kita berdoa caranya membaca subhanallah dulu baru doa, atau bisa sambil baca subhanallah diselingi doa? Baca dulu zikir sunnahnya baru doa. Zikirnya dulu subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi baru berdoa. Ya. Karena berdoa itu sesuatu yang tambahan. Maka selesaikan dulu asalnya. Asalnya ketika kita sujud adalah berzikir dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Adapun doa itu zaid, ziyadah, itu tambahannya. Ya, maka hadirkan dulu asalnya baru plus tambahannya. Jangan tambahannya dulu baru asalnya. Jadi asalnya dulu munculkan baru kita minta tambahannya. Allah alam bissawab. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti riya? Allah alam bissawab ya, banyak yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah mengetahui ya, belajar bahaya riya. Ya, belajar bahaya riya. Itu dalam kitab apa namanya? Kitabnya Al-Hafiz Al-Munziri. Kita pernah baca dulu di Niaga TV ini, judulnya At-Targhib wa Tarhib, Ahadits, hadis-hadis terkait dengan motivasi dan ancaman. Itu luar biasa sekali hukuman orang-orang yang riya. Selain amal-amalnya sia-sia dan di akhirat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya, Allah tidak akan memberikan kebaikan, akan disuruh dia meminta kepada makhluk-makhluk yang dahulu dia harapkan apa namanya pujian, pandangan dan lain sebagainya. Begitupun cara menghilangkan riya, salah satunya adalah mengetahui bahwa Allah itu maha melihat segala perbuatan kita, maha mengetahui isi hati kita. Ya. Begitupun di antara cara menghilangkan riya adalah ingat selalu bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Akan datang masanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita di hadapan satu mahkamah persidangan yang begitu luar biasa, yauma tublas sarair, pada hari di mana rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam hati kita dibuka. Maka ketika kita mengingat kematian bahwa kita akan kembali ke kampung akhirat, maka insyaallah rasa riya itu akan hilang. Begitupun di antara cara menghilangkan riya, dan riya itu penyakit yang ada di hati, itu salah satunya dengan memperbanyak puasa. Ada hadis yang Rasulullah berkata, perbanyaklah berpuasa, karena puasa itu bisa menghilangkan wahrus sadri, yaitu penyakit-penyakit di hati. Dan riya adalah salah satu penyakit hati. Oleh karena itu perbanyak berpuasa di bulan suci Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bila cash harga barang 275.000, tapi bila kredit menjadi 350.000 dalam jangka 3 bulan, apakah itu termasuk riba? Allah alam bissawab ya, yang saya tahu dari penjelasan para ulama, tidak. Artinya yang saya tahu bahwa tidak masalah kita menjual dengan baik taksilto, menjual dengan cara mencicil, tentunya secara otomatis dengan harga yang lebih tinggi, ya, itu namanya jual beli taksilto, mencicil, ya. Jadi 350.000 dibayar 3 bulan, berarti per bulannya misalnya 100 sekian, ya. 100 misalnya 115.000 atau 118.000 misalnya. Itu tidak masalah, Allah alam bisawab, ya. Boleh-boleh saja. Ya, selama apa namanya tidak ada unsur-unsur yang dilarang seperti unsur apa namanya riba, denda riba kalau terlambat misalnya. Itu kan hutang. Maka kalau ada denda keterlambatan itu bisa jatuh kepada riba, ya. Walaupun masalah jual beli kredit itu tentunya khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang paling kuat adalah boleh. Wallahu alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.